إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Para ikhwan sekalian rahmati Allah, kita akan mulai kembali untuk membahas kitab yaitu Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu syarah dari kitab At-Tauhid. Ada Al-Qawlul Mufid, ada Al-Qawlul Sadid, ada Fathul Majid. Ketahuilah hubungan antara gangguan, godaan dan penguasaan syaitan kepada manusia dengan tingkat dan pengetahuan dia dengan tauhid, kemudian dengan ilmu dan rasa takut kepada Allah Ta'ala. Jadi gangguan syaitan, tauhid, ilmu dan takut itu memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Seperti dalam surat An-Nahl ayat 99 dan 100. Di situ yang bisa diganggu syaitan adalah orang yang melakukan kesyirikan. Yang tidak bisa diganggu adalah orang yang bertauhid. Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya setan tidak bisa menguasai orang-orang yang beriman dan bertawakal. Tawakal adalah bagian penting dari tauhid. Setan hanya bisa menguasai orang-orang yang menjadikannya sebagai pelindung dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Ini artinya orang yang bertauhid dengan sempurna, tentu setan tidak akan bisa mampu mengganggu. Kemudian antara gangguan setan dengan tauhid tadi, ya, dengan ilmu dan orang beriman dan bertawakal, inilah orang-orang yang ketika dibacakan ayat Allah hatinya bergetar. Artinya mereka cinta dengan ilmu dan imannya bertambah. Surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang beriman hanyalah mereka yang ketika disebut nama Allah hatinya bergetar, dan ketika dibacakan ayat Allah, ya, bertambah keimanan mereka, kemudian kepada Allah mereka bertawakal. Nah, jadi iman dan tawakal atau tauhid, ya, tidak bisa lepas dengan apa? Dengan dibacakan ayat-ayat Allah. Dibacakan ayat Allah tentu saja adalah orang yang menuntut ilmu. Dan ilmu tidak bisa-bisa dengan rasa takut. Innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Surat Fatir, ya, surat Fatir ayat berapa itu? Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama, ya. Surat Fatir ayat 28, ya, surat 35 ayat 28. Sesungguhnya innama di sini dalam bahasa Arab namanya adatul hasr. Ya. Apa maksudnya? Memiliki makna hanya. Innama yasyallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah para ulama. Dan ulama di sini juga tidak bisa lepas kaitannya dengan tauhid. Kalau buka Tafsir Mukatsir, Sufyan Ats-Tsauri dinukil oleh beliau perkataannya bahwa ulama itu ada tiga macam. Yang pertama adalah orang yang ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala, berarti bertauhid meskipun tidak banyak tahu tentang syariat, maka itu dikatakan orang yang takut kepada Allah Ta'ala. Jadi semakin kita takut, ya semakin kita berani. Maksudnya semakin kita takut kepada Allah, semakin kita berani kepada setan, dan semakin setan semakin takut kepada kita. Ya. Oleh karena itu jangan heran kalau Imam Ahmad ketika orang ada yang kesurupan jin, diberi sandalnya, jin itu sudah lari, bukan karena takut kepada sandalnya tapi takut kepada pemilik sandalnya. Ya. Dalam satu riwayat, ya tapi belum tersebut saya derajat riwayat itu, ya. Tapi masyhur bahwa kalau Umar bin Khattab melewati satu jalan, maka jin tidak berani melewati jalan tersebut. Itu kalau Umar bin Khattab. Ya. Beda dengan Mas Umar, ya. Sudah tahu di situ ada jin, dia takut dia. Umar yang Mas Umar yang takut. Ya, itu bedanya. Nah, ini jadi antara penguasaan setan, tauhid, ilmu dan takut, ini saling berkaitan. Oleh sebab itu mari kita benar-benar pelajari. Ini masih awal-awal kitab tauhid. Allahu a'lam sampai kapan kita bisa menyelesaikannya. Ada dua jilid kitab, ya. Ada dua jilid kitab. Satu jilid ini ada halaman 600-an, ya. Kurang dari 600, di 590 sekian. Ya, kita masih sampai pada halaman 75 dari jilid 1. Kita akan lanjutkan. Qolal muallifur rahimahullahu taala at-tasi'atu asyrata, ya, yaitu masalah yang ke-19. Ya. Qaulul mas'ul amma la ya'lam, qaulul mas'ul amma la ya'lamu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya. Qaulul mas'ul, perkataan orang yang ditanya, atau jawaban orang yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, lalu dia menjawab dengan Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Jadi di sini kalau kita ditanya tentang perkara yang tidak tahu, maka kita harus menjawab dengan apa? Allahu a'lam. Sebab tidak boleh kita berbicara yang kita tidak mengerti ilmunya. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib. Hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadzib. Jangan kalian mengatakan, ya, dengan lisan-lisan kalian ini halal, ini haram, dalam rangka untuk litaftaru 'ala Allah, berdusta atas nama Allah. Litaftaru 'ala Allahil kadzib. Dan orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan pernah menang. Nah, itu dalam surat apa? Wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadzib. Dalam surat An-Nahl 116. 116. Jadi ini juga ayat yang terkait dengan masalah yang ke-19. Perkataan atau jawaban orang ditanya sesuatu yang dia tidak tahu, hendaklah mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Artinya kita tidak boleh berkata atas nama Allah dengan sebuah kedustaan. Ayat 116 dari surat An-Nahl ini menunjukkan bahwa tidak akan pernah bisa sukses. Innallaha innalladzina yaftaruna 'ala Allahi kadzib la yuflihun. Orang-orang yang berdusta atas nama Allah tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah sukses. Ya. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahi kadzib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Nah, ini jaminan ini dari Allah Ta'ala, ya. Surat 16 ayat 116. Jangan kalian mengatakan dengan mulut-mulut kalian ini halal, ini haram, padahal tidak tahu. Ya. Apalagi tujuannya litaftaru 'ala Allahil kadzib. Tujuannya untuk berdusta atas nama Allah. Ya. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Sesungguhnya orang yang berdusta atas nama Allah, maka dia tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah beruntung. Jadi kalau ada orang yang mempermainkan agama, ya tidak akan pernah bisa. Ya pasti ada yang membela para jemaah, ya. Ini juga bisa kita ambil dari fawaid ayat tersebut. Karena Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadzib la yuflihun. Ya. Sesungguhnya orang yang berdusta atas nama Allah, ya, maka dia tidak akan pernah bisa sukses. Tidak akan bisa pernah beruntung. Karena pada zaman sekarang orang rela untuk menjual agama untuk meraih kedudukan, untuk meraih kekuasaan, untuk meraih harta. Ya. Dan orang yang tamak kepada harta dan kekuasaan, kerusakan kepada agamanya lebih parah dibandingkan dengan dua ekor serigala yang dilepas kepada seekor kambing, yaitu dua serigala yang lapar. Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsir mar'i 'alal mali wasyaraf lidini. Rawahu Ahmad. Ya, tidaklah dua serigala lapar yang dilepas kepada seekor domba lebih merusak dibandingkan dengan seorang yang tamak kepada harta dan kekuasaan, yaitu kepada agamanya. Nah, ini para jemaah. Kemudian ketika orang mengatakan Allahu a'lam, itu sudah separuh dari ilmu, nisful ilm. Nah, sekarang di sini Allah wa rasuluhu a'lam. Ya. Biasanya kalau kita ditanya, kamu tahu tidak? Allahu a'lam. Jadi perbincangan kalau menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Nah, ini jadi perbincangan. Kenapa? Kemudian dikatakan beliau, wa dzalika li ikrarin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adan lamma qalaha. Yang demikian ini merupakan ikrar nabi kepada Mu'ad. Mu'ad bin Jabal ketika mengatakan Allah wa rasulu a'lam. Kan nabi bertanya, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qala, ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Jadi ketika Mu'ad ditanya, Mu'ad, apakah kamu tahu apa yang menjadi haknya Allah kepada para hamba dan haknya hamba kepada Allah Ta'ala? Apa kata Mu'ad? Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Dan Nabi tidak mengingkari, ikrar, berarti mengatakan seperti itu boleh. Padahal di sini, ya, wau namanya u'atof, itu berserikat dalam masalah ilmu Allah dan Rasul. Sementara ketika Nabi mendengar perkataan orang, Masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah engkau Muhammad, Nabi tidak terima. Ya, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau mau menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Ketika mengatakan Masya Allah wa syi'ta, terserah Allah dan terserah engkau. Ada di sini wau atof. Wau atof itu, ya, fungsi apa? Fungsinya berserikat ya dalam masalah hukum dengan yang sebelumnya ya. Sehingga kalau Allah wa rasuluhu a'lam, berarti rasul juga punya sifat dan hukum yang sama, yaitu ilmu dengan Allah Ta'ala. Kenapa di sini Nabi diam? Kenapa masya Allah syita Nabi tidak terima? Nah, ini jadi pembahasan. Makanya maka boleh ya, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjadikan masalah ke-19 adalah jawaban orang yang ditanya tentang apa yang dia tidak tahu dengan mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, adalah boleh ya. Walam yungkir an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adzin, dan Nabi tidak mengingkari jawaban itu kepada Mu'adz. Haitsu atafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alallahi bil wawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatofkan ya, mengatof itu maksudnya menyambungkan kepada sebelumnya ya, menyambungkan Rasulullah kepada Allah Ta'ala dengan huruf wawu ya, dengan huruf wawu. Wa angkaru ala man qala masya Allah wa syi'ta, dan Nabi mengingkari kepada orang yang mengatakan masya Allah wa syi'ta. Tapi ketika mengatakan Allahu wa Rasuluhu alam, tidak diingkari, padahal sama-sama wawu, sama-sama atof di sini. Sehingga Nabi mengatakan aj'al tanillahi niddan, apakah kamu mau menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Bal masya Allah wahdah, maka katakanlah masya Allah saja ya, masya Allah. Maka kita tidak boleh mengatakan masya Allah wa fulan, tidak boleh ya. Kenapa? Apa bedanya di sini? Tentu ada bedanya ya. Sebab masyiatullah ya, kehendak Allah, tentu tidak boleh apa diatofkan, atau kehendak manusia diatofkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah Ta'ala tidak akan menuruti kehendak manusia itu. Masya Allah saja, terserah kehendak Allah. Tapi kehendak manusia mengikuti kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak berkehendak kecuali Allah berkehendak. Bukan Allah berkehendak apa yang kalian kehendak, tidak. Tapi ya, tidaklah kalian berkehendak kecuali kehendak Allah. Bukan kehendak Allah terserah kepada kehendak kita, tidak ya. Itu bedanya. Adapun Allah wa rasuluhu alam, kata beliau fayuqalu, maka dikatakan innar rasul sallallahu alaihi wasallam indahu minal ulumi syar'iyyah ma laisa indal qail, bahwa Rasulullah itu punya ilmu syar'i yang tidak dimiliki oleh yang mengatakan tadi, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ada sini yang dimaksud ilmu adalah ilmu syar'i. Karena ilmu ada dua, ilmu syar'i dan ilmu kauni. Maka ini maksud di sini ilmu syar'i, karena Allah mengajarkan kepada Nabi kita ilmu syar'i. Ya, Allah mengajarkan kepada Nabi ilmu syar'i. Walihada lam yungkir ya, lam yungkiri ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam ala Mu'adz. Oleh karena itu Rasulullah tidak mengingkari ketika Mu'adz mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam ya, bi khilafil ulumil kauniyati al-qadariyati far-rasul sallallahu alaihi wasallam laisa indahu ilmun minha, berbeda dengan ilmu kauniyah al-qadariyah ya, maka Rasul tidak memiliki ilmu tersebut ya. Ilmu syar'i dan ilmu kauni ya. Seperti tentang nasib manusia, tentang takdir manusia, maka Nabi tidak memiliki. Tentang hari kiamat, Nabi tidak memiliki kapan terjadinya ya. Tapi kalau masalah halal haram, Nabi tahu, karena Nabi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Mu'adz ketika mengatakan Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya yang lebih tahu, Itu terkait dengan ilmu syar'i. Lau qila hal yahrumu shaumul idain, kalau ditanya apakah haram hukumnya puasa di dua hari Id, jaza an naqula Allah wa rasuluhu alam. Boleh kita menjawab Allah dan rasulnya yang lebih tahu. Ya. Walihada kana sahabatu idza ashkalat alaihimul masailu dhahabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayubayyinuha lahum. Oleh karena itu, apabila para sahabat memiliki masalah-masalah, mereka pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjelaskan jawaban dari masalah-masalah itu. Seperti yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada kamu tentang hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj, katakanlah itu waktu penentuan manusia dan waktu pelaksanaan haji. Yas'alunaka 'anil mahid, qul hiya adza fa'tazilun nisa fil mahid, mereka bertanya padamu tentang al-mahid, yaitu tempat keluarnya haid, yaitu farji. Ya. Dia kotor, tinggalkan dulu. Nah, ini hukum, masalah ilmu. Sehingga kalau kita ditanya ilmu, kita tidak tahu, boleh menjawab dengan apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Tapi kebanyakan jawabnya apa? Allahu a'lam bisawab. Karena Allahu a'lam bisawab, kata Ibnu Abbas, itu nisful ilmi, separuh ilmu. Jadi kalau antum jawab dua kali, ilmunya sudah penuh. Ya, Allahu a'lam bisawab. Ya, Allahu a'lam bisawab. Ya kalau ustaz ditanya Allahu a'lam bisawab terus, ya boleh-boleh saja. Tidak masalah selama dia tidak tahu. Imam Malik pernah ditanya beberapa pertanyaan oleh utusan dari Khurasan. Ya. Kemudian tidak dijawab. Apa kata utusan ini? Wah, Imam Malik, saya ini utusan dari Khurasan. Bagaimana nanti saya? Dengan lantang beliau mengatakan, katakan kepada mereka bahwa Malik tidak tahu. Malik tidak tahu. Ini kalau para ulama itu ya tidak gengsi. Justru yang gengsi terkadang ustaz-ustaz. Ya. Seperti kita ini kadang ada gengsinya. Dipaksakan jawab. Ya sudah, kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Ya. Apalagi jangan sampai kita mengatakan ini halal, ini haram, sementara tidak seperti itu. Nah, tapi ingat, ya, agama ini dijaga. Kenapa? Kalau ada orang yang berdusta atas nama Allah Ta'ala, tidak akan pernah bisa sukses. Itu. Surat apa tadi, Ikhwan? An-Nahl 116. Innal ladhina yaftaruna 'alallahi al-kadzib la yuflihun. Sama dengan tukang sihir, la yuflihu sahiru haitsu ata. Tukang sihir tidak akan bisa sukses dari manapun mereka datang. Jadi kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu takut. Begitu juga masalah agama ini, semua tidak perlu takut. Pasti akan ada orang-orang yang dikirim oleh Allah Ta'ala untuk membela agama ini. La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti Allah bi amri. Tidak akan senantiasa akan ada sekelompok manusia yang akan membela kebenaran. Nah, ini jelas bagi kita, ya, sehingga kita bisa mengambil pelajaran besar untuk apa? Tidak perlu takut. Dan justru kalau ada seperti kemarin isu wanita masuk masjid bawa anjing, macam-macam nanti banyaklah, ya, apa namanya, cadarmu lebih baik daripada kondeku, lebih baik daripada cadarmu, ya, banyak nanti atau kita akan melihat nih, banyak nih, semua tidak akan pernah ada artinya. Sudah kita ngaji yang benar, yuk. Kalau kita paham ngaji benar, insya Allah, ya, kita dengan sendiri akan terhalang dari sumber-sumber tersebut. Yang paling penting adalah kita mengetahui ilmunya, ya. Dan orang berbicara begitu banyak faktor, bisa faktor sengaja atau tidak sengaja, tidak tahu, tidak paham dan sebagainya. Dan ingat hukum asal manusia apa? Jahil. Al aslu fihin finnas al jahalah. hukum asal manusia itu tidak tahu. Ya, innahu kana dzaluman jahula. Manusia dzalim jahil itu hukum asal. Memang jahil, al-jahil itu musibah. Ya. Apalagi kalau jahil bertambah dengan dzalim, ah sudah, kerusakan yang ada. Jahil saja musibah. Apalagi sudah berkumpul dengan dzaliman. Makanya disebut oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Iqtida' As-Siratal Mustaqim, ya, dengan istilah su'ul fahmi, bodoh, jahil. Su'ul iradah, dzalim, jelek niatnya, rusak niatnya, rusak kehendaknya. Kalau sudah kebodohan bercampur dengan kehendak yang rusak, maka bisa kita tebak kira-kira apa hasilnya. Nah itu. Nah, dengan demikian kita tidak akan pernah merasa khawatir karena Allah Ta'ala yang akan menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami akan menjaga. Ya, kami akan menjaganya. Justru kalau kita mau jujur, mau kritis, kenapa kehinaan itu muncul? Ya karena kita jauh dari agama. Kalau mau kembali kepada kemuliaan, kembali kepada agama. Idza tabayantum bil ina wa akhadtum atnabal baqar wa radtum biz zara wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Rawahu Abu Daud. Apabila kalian berjual beli dengan cara inah, riba, berarti haram banyak dikerjakan. Kemudian rela dengan pertanian dan memegang ekor sapi, cinta dunia, kemudian apa? Meninggalkan jihad, meninggalkan kewajiban. Allah Ta'ala kan menguasakan, bukan hanya sekedar menurunkan, tapi menguasakan. Salat, ya, taslit, taslit itu dicengkram, dikuasai oleh apa? Kehinaan. Dan kehinaan itu tidak akan dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nah ini kita kembali kepada agama diantaranya dengan thalabul ilm. Sebab agama tidak mungkin diketahui kecuali dengan ilmu, para jamaah, dengan ilmu. Maka dengan demikian kita akan terbimbing, ya, seperti ketika menghadapi berbagai macam persoalan. Nah, jadi kembali lagi, jadi sahabat dulu kalau ada persoalan datang kepada Nabi, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang berilmu ketika kalian tidak tahu. Ketika Nabi bertanya kepada Mu'ad tadi, apakah kamu tahu hak Allah dan hak Allah pada hamba dan hak hamba kepada Allah? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Boleh bagi kita juga mengatakan seperti itu. Tapi walau kila hal yutawakku nuzulu matorin fi hadas syahr fi hadas syahri lam yajuz an naqulah Allah wa rasuluhu a'lam li'annahu minal ulumil kauniyah. Seandainya ditanya apakah, ya, akan terjadi turunnya hujan di bulan ini, maka kita tidak boleh menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Cukup dengan apa? Allahu a'lam. Tidak boleh dengan Allah wa rasuluhu a'lam. Kenapa? Karena pengetahuan tentang turunnya hujan termasuk pengetahuan alam, al-ulum, al-kauniyah, takdir, terkait dengan takdir, ya. Dan tidak ada yang tahu takdir kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini. Nah, ini persoalan yang ke-19. Boleh kalau orang ditanya terhadap perkara yang dia tidak tahu untuk menjawab dengan Allah wa rasuluhu a'lam, ya, Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian yang ke-20, al-ishrun, jawazu takhsisi ba'din nasi bil ilmi duna ba'din. Boleh menghususkan sebagian orang dengan pelajaran ilmu, ya, tanpa melibatkan yang lain. Oleh karena itu ada kelas-kelas, ya, ada kelas-kelas. Maka di sini dari mana bolehnya jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'din? Dari mana? Dari pertanyaan Mu'ad bin Jabal ketika diberitahu oleh Nabi. Nabi ingin memberitahu kepada Mu'ad dengan cara bertanya. Atadruna ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad an ya'buduh wa la yushriku bi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Ya, qultu au basyirun nas? Qala la tubashirhum fayattaqilu. Nabi bertanya kepada Mu'ad, ya, tujuannya mau memberitahu tapi dengan cara bertanya. Apakah kamu tahu wahai Mu'ad apa yang menjadi hak Allah dan hamba, hak Allah kepada hamba dan hak hamba kepada Allah? Mu'ad mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu. Adapun hak Allah kepada hamba adalah hamba tersebut ibadah hanya kepada Allah, jangan syirik. Hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah. Nah, Mu'ad bertanya, bolehkah saya beritahukan kepada orang, kepada manusia? La tubashirhum, jangan. Nanti mereka bersandar. Nah, ini menunjukkan apa? Nabi hanya mengajarkan kepada Mu'ad saja. Ini takhsis, mengkhususkan. Makanya biasanya juga kalau ada ustaz, mulazamah misalkan, juga ada murid-murid yang tertentu. Ya, maka juga ada pelajaran-pelajaran tak khusus, misalnya mustalah hadis khusus. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bagaimana mau belajar mustalah hadis dengan baik, usul fikih? Ya tidak mungkin dipelajari kecuali kan bisa bahasa Arab, ya. Sehingga kalau belum bisa bahasa Arab ngajar usul fikih di umum misalkan, ya ini namanya tidak hikmah, ya tidak rabbani. Alim rabbani adalah yang mengajarkan dari yang kecil kepada yang besar, itu alim rabbani. Alim rabbani adalah mengajarkan ilmunya, ya, memahami ilmunya, mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya dari yang kecil ke yang besar. Ini makanya di sini boleh, ya, seperti antum misalkan ketika mengajarkan kepada kakak, nah, punya anak 3 orang, ya, tidak mungkin anak pertama yang beda umurnya barangkali sampai 7 tahun atau 10 tahun dengan anak yang ketiga. Tidak mungkin sama. Diajar kepada kakaknya ini, adiknya ini. Ya. Maka di sini boleh jawazu takhsisi ba'din nasi, ya, bil ilmi duna ba'din. Wa dzalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khassa hadzal ilma bi Mu'adin. Ya. Ini yang demikian ini telah ditunjukkan Nabi, beliau memperlakukan secara khusus, ya, kepada Mu'ad dengan ilmu tersebut. Duna Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliin, ya. Bukan kepada Abu Bakar, juga bukan Umar, Utsman dan Ali. Ya, ini boleh. Ya, jadi kita ittiba kepada Nabi. Ini termasuk juga mengambil pelajaran dari hal tersebut. Termasuk juga kalau kita ingin memberitahukan hal yang penting, bisa dengan cara bertanya, ya kan. Tapi biasanya juga terlontar dari kita sini, biasanya antum juga ketika ingin memberitahukan berita penting bisa dengan cara bertanya, ya, kamu tahu nggak sekarang ada apa di Jakarta ini, ya kan, tahu nggak sekarang apa dari Jakarta, misalkan kebakaran, sama apa? Ada, memang ada apa? Saya tidak tahu. Sehingga orang yang mendengar itu perhatian. Gitu. Perhatian. Ini juga para guru juga bisa dengan cara seperti itu. Ya. Kata beliau, fayajuzu an nukhassisa ba'dun nas bil ilmi duna ba'din. Maka boleh bagi kita memperlakukan sebagian orang dengan ilmu, ya, mengkhususkan sebagian orang dengan ilmu tanpa yang lainnya. Misalkan nih, saya sudah ada program dengan anak-anak yang lulusan Mini Sunnah, pengabdian di sini, juga ngajar di sini. Ya, untuk merojaah, untuk mempelajari ilmu bahasa Arab, ya, nahwu, yaitu kitab apa? Yaitu Awdahul Masalik, ya. Syarah Alfiyah, Matan Alfiyah Ibn Malik misalkan. Ya tidak mungkin, ya, saya kemudian ngajar itu di depan antum. Ya, antum pasti kabur. Ustaz, mimpi. Ustaz ngaco, maksudnya begitu. Tidak mungkin. Nah, ini tidak ada masalah seperti itu, ya. Nah, ini para ikhwan, kita juga sama. Jadi ketika antum misalkan ngajar kepada siapa saja, di antara anak-anak barangkali, ya, di antara istri barangkali, tentu ilmu kepada istri yang pertama beda dengan ilmu yang diberikan kepada istri yang kedua. Kalau punya, ya. Kalau enggak, ya ngelus dada saja. Untuk bersabar. Ya, maka boleh di sini. Haitsu inna ba'dhan nasi law ahbartahu bi syai'in minal ilmi iftatana. Ini salah satunya tentu. Di mana bisa jadi sesungguhnya sebagian orang, kalau engkau beritahu kabar sesuatu, memberitakan sesuatu dari ilmu, iftatana, bisa terfitnah dia. Bisa kena fitnah. Ya. Ya, bisa sampai banyak fitnahnya. Misalkan, "Wah, ini kan belum, memang bukan pelajarannya." Akhirnya orang tidak suka dengan ilmu, bisa. Ya. Atau bahkan sebagian orang, ya, seperti orang-orang yang masih tidak suka pakai jilbab. Masalah keesaan Allah dan tauhid belum diajarkan, sudah harus pakai jilbab. Pasti akan kabur. Maka dulu ketika dilarang homer, bertahap, ya, bertahap. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Innaka lan tuhaddisa qauman bihaditsin la tablughuhu uquluhum illa kanu li ba'dihim fitnatan." Sesungguhnya engkau tidaklah engkau membicarakan dengan satu pembicaraan pada satu kaum yang akalnya belum sampai, kecuali akan menjadi fitnah pada sebagian dari mereka. Ya, pada sebagian dari mereka. Ini banyak terjadi, ya. Terkadang kita juga tidak menyadari juga melakukan hal tersebut. Wa qala Aliun, Ali berkata radhiyallahu ta'ala anhu, "Hadditsun nasa bima ya'rifun." Berbicaralah dengan manusia dengan apa yang mereka pahami. Ya. Dengan apa yang mereka pahami. Kenapa? Fa yuhaddats kullu ahadin hasba miqdaratihi wa fahmihi wa aqlihi. Maka hendaklah berbicara pada setiap orang sesuai dengan kadar kemampuan pemahaman dan akal mereka, ya. Katanya Pak Endul harus diturunkan. Tahu Pak Endul? Ya. Ya, masyhur, ya, harus diturunkan dulu ininya, apa namanya? Tingkat cara bicaranya, ya. Jangan bicara di depan para nelayan misalkan dengan istilah-istilah yang mereka tidak paham. Depan petani dengan istilah-istilah yang mereka tidak paham. Begitu pula dengan agama. Ya. Begitu pula dengan agama. Maka jangan sampai mengajarkan sesuatu yang belum sampai kepada mereka. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Sehingga perlu kelas. Oh, ini kelasnya, ini kelasnya. Akhirnya sampai sekarang ada kelas-kelas. Ya. Kalau di Libya ada Al-Idad Al-Lughawi Al-Mukassaf, pelajaran bahasa secara intensif, persiapan bahasa. Ada kelas At-Takmili, penyempurnaan. Baru ada kelas di atasnya Asy-Syari'ah. Sehingga kalau mau S1 dari awal 7 tahun, 2 tahun bahasa, penyempurnaan setahun, 3 tahun. Baru syariahnya 4 tahun. Ya. Dan saya mengalami itu. 2 tahun setahun, kalau mau itu ada kelas. Kalau enggak langsung masuk kelas yang di atasnya, jelas akan kabur. Nah, tapi pelajaran tauhid ini insyaallah adalah pelajaran yang memang sesuai dengan fitrahnya manusia, sehingga mudah, ya, mudah. Dan memang pada dasarnya agama itu mudah. Kemudian berikutnya adalah al-hadiyatu wal isrun, pelajaran yang ke-21. Apa? Tawadu'uhu sallallahu alaihi wasallam lirukubil himari ma'al irdafi alaih, yaitu sifat rendah hatinya Nabi, tawaduknya beliau sallallahu alaihi wasallam karena beliau menunggangi keledai dan ada yang bonceng. Sudah keledai ada yang bonceng ya. Bos kalau naik mobil bareng karyawannya kadang ya ada rasa gengsi, apalagi kalau naik sepeda ontel. Bos naik sepeda ontel, sepeda ontelnya olahraga memang gayanya beda juga. Naik sepeda ontel biasa misalnya ke kantor naik sepeda ontel, ya pasti ada gengsi. Apalagi sangkut ya, siapa yang dibonceng adalah OB-nya misalkan. Ya, sampai zaman sekarang belum pernah ada cerita itu. Ya, sampai sekarang belum ada cerita itu. Misalnya direktur suatu perusahaan pakai sepeda ontel sama OB-nya sambil nyantai misalkan gimana gitu, pakai dasi. Tidak ada itu. Nah, ini Nabi naik keledai. Nah, keledai di saat itu tunggangan yang rendah. Ya, tunggangan yang ya rendah. Masih unta, unta merah. Ya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ya, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak min humurin na'am. Allah taala beri hidayah kepada seorang dengan perantaraan kamu lebih baik daripada unta merah. Berarti unta merah itu merupakan tunggangan yang istimewa. Kuda. Ini naik keledai. Ini menunjukkan Nabi tawadhu. Sambil ada yang bonceng itu Mu'ad. Kemudian ditanya, sambil naik keledai. Nah ini, ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrafu al-khalqi jahan. Nabi itu makhluk yang paling mulia. Wa ma adzalika huwa asyaddun nasi tawadhu'an. Namun bersama dengan itu, beliau orang yang paling tawadhu. Ya. Haitsu raqibal himara wa ardafa 'alaih. Di mana beliau naik keledai dan ada yang bonceng. Wa hadza fi ghayati tawadhu. Ini merupakan tingkat tawadhu ya yang paling tinggi. Inna adatal kubara'i ya adamul irdaf. Kenapa? Kebiasaan orang-orang yang sombong itu tidak mau dibonceng. Nah ini kata beliau kebiasaan. Ya sesungguhnya kebiasaan orang yang sombong kubara ya tidak mau dibonceng. Betul ya? Jadi maunya sendiri gitu ya. Padahal sunnah kalau kita misalkan dari depan tuh ketemu sama orang jalan kaki, dipersilakan, "Ayo Pak naik." Loh Ustaz, zaman sekarang gitu bisa dibegal. Ya, betul juga. Ya, kita hati-hati maksudnya kalau yang orang kita kenal, ya misalkan mau ke perumahan ini, ya sudah ditawarkan untuk naik. Ya. Tapi kalau pakai NMAX baru, enggak kenal jam 12 malam, ya hati-hati. Zaman sekarang, zaman fitnah ini. Sekarang zaman fitnah. Tapi memang hukum asal orang yang sombong itu pembesar, ya tidak mau gonceng, maunya sendiri, ya. Waraqiba sallallahu alaihi wasallam sementara Nabi naik himar. Walau sya'ala raqiba ma'arada, kalau beliau mau, beliau naik apa yang beliau mau. Walaman qasata fi dzalika, dan tidak akan mengurangi wibawa beliau meskipun beliau naik onta atau naik apa saja. Ya. Kita lihat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau naik bendi, cakep. Ya, kereta yang cakep bagus sekali. Di stop sama Yahudi. Ya, tunggu dulu. Di stop tengah jalan. Loh, katanya Nabimu mengatakan ad-dunya sijnun lil mu'min wa jannatun lil kafir. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan bagi surga bagi orang kafir. Kenapa? Kamu naik kereta bagus, saya cuman jual minyak. Ini kalau ulama yang menjawab hebat. Apa kata Ibnu Hajar? Kamu ya, aku naik kereta bagus ini dibandingkan nanti di surga, ini penjara bagi saya. Enggak ada apa-apanya. dan kamu jual minyak begitu, dibandingkan kelak di akhirat itu surga bagimu, enggak ada apa-apa nanti di neraka. Langsung dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung syahadat orang Yahudi. Nah, ini barokahnya karo para para ulama ya, beda dengan kita-kita. Udah ngaji tauhid tadi dua shof udah banyak yang kabur. Ya. Ini tauhid padahal. Ya. Banyak manfaat, banyak manfaatnya. Ya. Ya karena banyak faktor, dua faktor ya. Ini Ibnu Hajar langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam. Nah, ini apakah beliau tidak tawadhu? Ya tentu saya tidak ya. Tentu tidak. It inna man tawadu'a lillah azza wa jalla rafa'ahu. Jadi kalau orang itu tawadu karena Allah, Allah Ta'ala akan mengangkat. Ya, Nabi bersabda, "Mana qasat shadaqatun min man, wa ma zadallahu bi'afin illa 'izza, wa man tawadu'a lillah rafa'ahu." Rawahu Muslim. Harta tidak berkurang karena sedekah. Barang siapa yang memiliki, tidaklah Allah menambahkan kepada hamba yang memiliki sifat pemaaf kecuali ditambah kemuliaannya. Barang siapa yang tawadhu karena Allah akan diangkat derajatnya. Maka hendaklah kita tawadhulah karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan, kita break dulu adzan ya, nanti kita lanjut. Sudah masuk adzan ini? Iya, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Jadi tadi ini menunjukkan ketawadhuan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada istilah at-tawadhu', ada istilah yaitu zuhud, ada juga istilah al-wara'. Apa az-zuhud? Az-zuhdu, az-zuhud itu maknanya apa? Kata Ibnu Taimiyah, tarku mala yanfa' li akhiratihi, meninggalkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhiratnya. Ya. Jadi misalkan menggunakan fasilitas dunia. Ya, contoh misalkan mobil ya. Dia mampu beli mobil Alphard. Mampu beli mobil Lamborghini. Ya. Tapi dia beli mobil yang gini-gini aja, bukan yang Lamborghini. Ya, selebihnya diberikan kepada masjid, fuqara wal masakin, itu namanya zuhud. Dia mampu, tapi ditinggalkan karena tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Adapun al-wara' adalah tarku ma yadur li akhiratihi, meninggalkan perkara yang membahayakan bagi kehidupan akhiratnya. Dengan demikian, mana lebih tinggi kedudukannya, zuhud atau wara'? Zuhud atau wara'? Zuhud. Karena zuhud meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Kalau wara' meninggalkan yang berbahaya. Orang meninggalkan yang berbahaya itu ya biasa. Tapi orang meninggalkan yang tidak ada manfaatnya itu yang luar biasa. Itu menunjukkan kebaikan Islam orang itu. Inna min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini para ikhwan sekalian ya. Dan kita agaknya perlu perjuangan keras untuk meninggalkan yang tidak ada manfaatnya itu. Banyak waktu kita itu terbuang sia-sia untuk perkara-perkara yang tidak ada manfaat. Ya. Oleh karena itu, ilmulah yang akan menjaga kita. Ya sudahlah, kalau memang duduk tidak ada kerjaan, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Nah, ini para jemaah. Selanjutnya, karena ini hampir selesai ya, sehingga masuk kepada babun fadlut tauhid wa ma yukafiru minad dunub. Ada 3 poin kita selesaikan dan sedikit-sedikit, yaitu as-saniyatu wal isrun ya, masail atau masalah yang ke-22. Apa? Jawazul irdafi ala dabbah, bolehnya bonceng di atas dabbah. Dabbah di situ yutlak ala al-qawaidul arba, dimutlakan bagi kendaraan yang punya 4 kaki ya. Kuda, keledai dan lain sebagainya. Kenapa? Wadzalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ardafa Mu'adzan, karena Nabi bonceng Mu'adz. Lakin yustaratu lil irdaf alla yashqa 'ala dabbah. Dengan syarat kalau bonceng tidak berat bagi kendaraan tersebut ya. Di sini dabbah biasanya kayak kuda. Kalau anak-anak kecil naik kuda sih tidak ada masalah ya. Tapi kalau kudanya kecil yang naik saya sama Bu Faiz ya bisa ini kelas-kelas agak berat dikit. Ya. Itu. Fa in syukka lam yajuz dzalik. Kalau tidak, kalau berat maka tidak boleh. Ya. Kalau berat maka tidak boleh ya. Maka kalau berat tidak boleh. Ini menunjukkan apa? Juga harus ada kasih sayang kepada hewan. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya. Tapi jangan seperti yang ada di anekdot. Ada orang naik keledai, bapak sama anaknya, kemudian tapi enggak tahu ini anekdot ya, enggak paham lah. Kemudian apa? Orang bicara ini tega banget. Masa keledai kecil dinaiki oleh 2 orang? Akhirnya yang naik anaknya. Orang bicara lagi, ini anak kurang ajar ya, masa bapaknya jalan dia naik keledai. Ada ganti, sudah kamu yang turun, aku yang naik. Bicara lagi orang, ini bapak gak tahu diri, masa anaknya sudah dia bapaknya naik keledai. Akhirnya apa? Dipikul berdua. Ya, keledainya dipikul berdua, dinaiki berdua, dibicarakan orang. Dinaikkan anaknya, dibicarakan orang. Bapaknya sendiri dibicarakan orang. Akhirnya apa? Keledainya yang dipikul sama anak sama bapaknya. Ini kalau kita selalu ngikutin omongan orang, tidak bisa istiqomah. Makanya supaya kita bisa konsis ya, komit, maka kita harus apa? Tahu apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat itu benar. Ya, dengan demikian kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh zaman, oleh ombak ini ya. Apalagi sekarang memang seperti umat Islam seperti buih ya. Nabi bersabda, yushikul umam antada'alaikum kama tada'a al-akalatu ila qus'atiha. Faqala qail min kilatin nahnu yawma idzin. Faqala bal antum yawma idzin katsirun. Katsir, ya. Walakinnakum usaun ka usais sail. Ya, hampir umat-umat itu saling memanggil satu dengan yang lain, seperti orang yang lapar mau makan memanggil kepada hidangan, siap menerkam. Kemudian ada sahabat bertanya, apakah kita waktu itu sedikit? Oh, bahkan kamu banyak, tapi kamu seperti buih, ya, seperti buih yang ada di lautan, kesana ikut, kesana ikut, diomak sini ikut, ya, nggak ikut demo disuruh pakai rok, disuruh ya macam-macam lah. Ya, kita sabar sudah tenang. Kalau kita sudah tahu akan yang kebenar, hak kebenaran, kita tidak akan goyang dan tidak akan goyah. Tapi kalau tidak, mudah diombang-ambingkan. Kesana ikut, kesana ini, kesana itu. Karena perasaan, ya perasaan. Makanya al awasif kata ulama, al awatif awasif. Apa? Perasaan kalau dibiarkan dijadikan sandaran, akan jadi awasif, akan menjadi badai. Nah, akan menjadi badai. Arab Spring itu kan itu pertamanya di Tunis. Ada seorang pemuda yang tidak terima jualan sini, diusir. Ya, kalau sini Satpol PP-nya diusir. Akhirnya apa? Bakar diri dia. Nah, perasaan orang muncul. Akhirnya berontak. Setelah Tunis, udah Irak hancur, Libya hancur. Udah hancur semua. Udah hancur semua. Makanya yang bisa lihat hanya ulama. Apa kata alasan Al-Basri? Ya, innal fitnata idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah itu kalau mau datang sudah tercium oleh para ulama, orang yang berilmu. Tapi kalau sudah lewat, baru orang-orang yang jahil baru tahu, oh ternyata begitu. Oh ternyata begini. Oh ternyata begitu. Tapi mau datang sudah tercium. Ini tidak bagus, ini tidak enak. Ini pasti kemungkinan akan begini. Kenapa? Karena mereka memandang dengan ilmu. Nah, ini kalau perasaan, ya. Ternyata di orang naik keledai. Tapi ternyata keledai boleh ditunggangi. Boleh dua orang, Nabi sama Mu'adz bin Jabal. Ah, tapi di sini tidak ada keledai, ya. Tidak ada keledai. Mungkin yang ada sepeda mini, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Antum mau pakai sepeda anak-anak kita berdua sama anak-anak juga ada masalah, ya. Kemudian yang ketiga, 23, asalisa wal ashrun, idhamu sya'ni hadhil mas'alah, yaitu besarnya dan agungnya masalah ini, ya, masalah tauhid ini. Haitsu akhbaran nabi sallallahu alaihi wasallam mu'adan wa ja'alaha minal umur allati yubashshiru biha. Di mana Nabi memberitahukan kepada Mu'ad dan menjadikan umur perkara tersebut kabar gembira dengannya. Ya, jadi kalau ada perkara yang dibesarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga harus membesarkan. Paham ini, ya? Ini penting. Ini adab etika. Kalau Nabi saja membesarkan, kita harus membesarkan. Tapi yakin, ya, masing-masing kita tahu akan kita sendiri. Terkadang kita itu ketika sesuatu yang dibesarkan Nabi, kita menganggap biasa-biasa saja. Kalau ada perasaan biasa-biasa saja, sementara kita tahu dan sadar bahwa Nabi telah menganggap itu serius, Nabi menganggap itu besar, maka paksakan diri kita membesarkannya. Paksakan diri kita mengaguminya. Ya. Terakhir, Ar-Rabi'atu wal Ishrun, Fadilatu Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, wa dhalika anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam khassahu bihadzal ilm, bihadzal ilmi wa ardafahu ma'ahu 'alal himari. Yang ke-24 adalah keutamaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Yang demikian karena Nabi mengkhususkan Mu'adz dengan ilmu tersebut dan bonceng bersama Nabi di atas keledai, di atas himar. Ya, demikian. Ya, biasanya kalau memang ketika dibonceng, biasanya juga memiliki kedudukan di sisinya. Baiklah, sampai di sini insyaallah masuk kepada babun fadlut tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan perkara-perkara yang bisa menghapus dosa-dosa. Silakan. Dari keterangan ini barangkali ada pertanyaan. Tafadhol, ada pertanyaan? Iya, larangan ya Nabi kepada Mu'adz untuk tidak menyampaikan kepada yang lain dengan perkataan beliau la tubashshirhum, jangan engkau sampaikan kepada mereka kabar gembira ini. Tapi tidak berhenti di situ, ya fayattaqilu. Nabi menyebutkan alasannya sehingga mereka hanya bersandar saja pada itu, ya. Nah, di sini memang menjadi muskilah. Pertama, ini kan generasi sahabat, itu ya. Nabi khawatir, apalagi sekarang kan begitu, ya. Namun tentu larangan itu tidak semata-mata dibawa artinya kepada haram, ya. Tapi larangan bisa litanzih, ya, yaitu makruh. Ya. Tergantung ilahnya, alasannya. Kalau memang tidak ada alasannya, tidak ada masalah. Namun Mu'adz bin Jabal di akhir hayatnya menyampaikan itu karena apa? Karena beliau khawatir kena yang lain. Ya, yaitu apa? Kena hukum kitmanul ilm. Ya. Seperti sabda Nabi, ya. Tidak boleh, ya, kita itu menyimpan atau menutupi ilmu, ya. Sebentar. Pertama pada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas bil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bayyinat, penjelasan, dan al-huda, petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Al-Quran, mereka adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Al-Baqarah 159, ya. Kemudian hadis Abi Hurairah, Nabi bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullah bilijami min nar yaumil qiyamah. Akhrajah Abu Daud wa Tirmidzi. Barang siapa ditanya tentang ilmu lalu dia menyembunyikan, maka Allah Ta'ala akan, ya, memberikan tali kekang kepada dia dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Nah, ini orang yang menyembunyikan ilmu. Maka Mu'adz bin Jabal ini ulama yang jelaskan, beliau takut sehingga di akhir hidupnya beliau menyampaikan itu. Maka larangan, ya, hukum asalnya adalah an-nahyi al-aslu fin nahyi litahrim. Hukum asal larangan itu haram hukumnya. Tapi kalau ada qarinah, ya, ada indikator bahwa larangan itu geser kepada yang makruh. Seperti apa contohnya? La yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah seorang dari kalian minum dengan berdiri. Nah, ini larangan. Tapi Nabi ketika minum air zam-zam beliau berdiri. Maka sebagian ulama mengambil berarti larangan ini bukan haram tapi makruh. Begitu. Maka demikian juga nih la tubashshirhum. Ya, sementara ada larangan lain untuk menutupi ilmu. Yang kedua, faytaqilu. Ya, bersandar. Allahu a'lam apakah ketika Mu'adz bin Jabal menyampaikan itu beliau menganggap ilahnya sudah tidak ada, ya, sehingga mereka bersandar saja itu. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang lain? Ya, silakan. Iya. Kayaknya sering ke MGT. Antum suka ke Mutiara Gading. Di situ ada Delman itu. Terus? Tempat yang ada? Homer. Oh iya. Iya. Ya, baiklah ya. Adapun larangan itu larangan tersebut apabila memang ya kita makan ya, makan ya. Kemudian di situ disediakan minuman keras. Itu yang tidak dibolehkan ya. Seperti disebutkan dalam hadis sebentar ya, maka na yu'minu billah wal yawmil akhir fala yak'at ala ma'idatin yudaru alaihal khamru. Rawi Tirmidzi dari Jabir. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, jangan duduk di tempat makanan yang di yudaru alaihal khamr, yang diputer khamr situ, yaitu yang disediakan khamr. Jangan duduk di tempat makanan itu. Tapi kalau beli bawa pulang enggak ada masalah. Itu beli dibawa pulang makan di rumah, jadi ya, jangan makan di situ ada khamr, itu dilarang. Hadis Jabir riwayat Imam Tirmidzi, maka yu'minu billah wal yawmil akhir fala yaq'ad ala ma'idatin yudaru fiha al khamru ya. Adapun kuda misalkan dikasih delman ya tidak ada masalah, makanan kuat enggak ada masalah. Pokoknya yang penting ya, kalau menyiksa hewan itu yang tidak boleh. Intinya di sini adalah menyikapi hewan. Apapun hewan, ya mungkin kalau ditunggangi satu orang, kalau beratnya 150 ya kan berat, ya. Sementara hewannya sakit misalkan, ya, kuat, itu tidak boleh. Ya, artinya di sini bukan masalah satu dua orang yang diperhatian, tapi berat tidak, ya, menyiksa tidak kepada hewan. Karena agama Islam itu agama rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi maka akan menyayangi kamu yang di langit. Nah, sehingga pada hewan pun kita juga harus punya kasih sayang. Ya, di sini banyak kucing itu ya. Dan jangan sampai kita perlakukan dengan semau kita. Ya. Ada lagi? Cukup. Ya, silakan. Iya. Iya, iya. baiklah. Terkait dengan Allahu a'lam dengan Allah wa rasuluhu a'lam. Biasanya kalau kita pengajian, ustaz ditanya, habis jawab wallahu a'lam bis-shawab. Allah yang lebih tahu tentang kebenaran. Bagaimana dengan Allah wa rasuluhu a'lam? Kalau Allah wa a'lam ya di situ hanya menyebut Allah saja dan memang itu haknya Allah. Allah tahu ilmu, baik ilmu syar'i maupun ilmu kauni. Karena ilmu ada dua, al-ilmu asy-syar'i dan al-ilmu al-kauni. Ilmu syar'i, ilmu syariat. Sudah jelas kan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum, sempurna sudah sampai semua. Tapi ada sebagian yang tahu, ada sebagian yang tidak tahu. Kalau Nabi tahu semua ilmu syar'i. Kenapa? Karena ilmu turun kepada Nabi. Ya. Kami yang menurunkan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas. Kami menurunkan Quran kepadamu agar kamu menjelaskan kepada manusia. Nah, maka di sini Allah wa alam dan Allah wa rasuluhu alam, maksudnya Allah dan rasulnya yang lebih tahu tentang ilmu syar'i terkait dengan haknya Allah kepada hamba yang tanya kepada Mu'ad dan hak hamba kepada Allah Ta'ala. Maka Mu'ad mengatakan Allah dan Rasul lebih tahu. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang salah, itu pasti Nabi mengingat, pasti. Ya, kalau Nabi tidak tahu, pasti diberitahu oleh Allah. Wa makana rabbuka nasiya. Allah tidak lupa. Nah, ini kaidah penting, ya. Karena sebagian orang terkadang salah. Loh, kan Nabi tidak tahu, Nabi tidak ada di situ. Nah, itu loh. Tidak benar. Pasti turun wahyu. Ya. Kalau memang tidak ada pengingkaran, berarti itu benar. Ya, berarti itu benar. Makanya definisi hadis apa? Ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan, perbuatan, takrir, diamnya beliau, pengakuan beliau terhadap sesuatu persoalan dan sifat beliau, ya, sifat baik sifat fisik maupun perangai. Nah, ini. Ya, itu maksudnya Allah alam dan Allah wa rasuluhu alam. Tadi pertanyaan yang kedua? Oh iya, orang tanya jalan, ya, atau tanya Ahisam berapa nih harga kuah? Allahu a'lam. Ini upaya nih, gak laku-laku. Kalau ditanya barang dijual Allahu a'lam, gak laku-laku. Ya. Ditanya jalan, misalkan di mana jalan Allahu a'lam, saya tidak tahu. Ya sebenarnya tidak pada tempatnya. Karena itu harus berlaku kepada masalah ilmu syar'i, ya. Sementara sekarang Google Maps sudah bisa nunjukin jalan. Kalau antum ditanya, ya antum coba pinjam HP-nya. Kasih tahu. Ini sudah enggak ada ruang untuk mengatakan Allahu a'lam gitu. Tapi kalau urusan agama harus Allahu a'lam, ya, harus, ya. Atau masalah ditanya, ya, tentang besok ini hujan tidak, Allahu a'lam, ya. Perakiran cuaca para ulama mengatakan boleh-boleh saja, tapi dengan tujuan min babil ihtiyat, dalam rangka untuk hati-hati, mungkin ada perencanaan, tapi tidak boleh dipastikan. Tapi tidak ada, ya, orang dari BKMG, betul ya, BKMG, ya, BMKG kebaliknya, BMKG, ya, kemudian setelah menjelaskan di belakangnya Allahu a'lam bishawab, tidak ada, ya, tidak ada Allahu a'lam. Seharusnya harus ada itu, ya, Allahu a'lam harus ada, karena itu ilmu kauni, ya, ilmu syar'i saja Allahu a'lam. Dan boleh tambah Allah alam, Allah wa rasuluhu alam, boleh, ya. Tapi kalau ilmu kauni, maka cukup dengan tidak boleh ditambah dengan yang lain, Allahu alam, itu. Karena memang Allah yang tahu, Allah yang mentakdirkan semuanya itu. Demikian barangkali ini yang bisa kita bahas, ya. Insya Allah para ikhwan, ini perjalanannya masih panjang, ya. Belanda masih jauh kata orang, ya. Ini baru masuk bab, ya, yang pertama. Ini masih mukaddimah, ya. Bab keutamaan tauhid dan perkara yang bisa menghapus dosa, ya. Tentu ini penting bagi kita untuk mempelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.